cantik. Badan bisa jadi kurus kering. Malam minggu tak punya duit buat ngerakit. Aduh pusing tujuh keliling. Ingin tidur mata tidak ngantuk. Mau makan mulut tidak lapar. Inginnya punya pacar cantik, hatinya manis. Aduh malah makan hati. Mondar mandir, cari kerjaan. Buat modal ngapelin pacar idaman. Hari Sabtu, sempat acara. Hari Minggu, sang pacar memutus cinta. Begini nasib jejaka kelas teri. Pacar idaman terbang, bisa berorang. Pusing tujuh keliling.